Hadis ke-10. Itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu salihah. Inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, itu tadi perintah pada rasul. Sekarang pada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik dari apa yang kami telah berikan rezeki pada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilu safara. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang perjalanannya panjang. Ash-ash-ash-ash-aghbaro. Yang dia kusut rambutnya. Ya. Kotor pakaiannya. Ya muddu yadai ila sama. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rab, ya Rab. Tapi kata Nabi, mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Ya, pakaiannya dari yang haram. Waghudhiya bil haram, dia kenyang dari hasil yang haram. Fa anna yustajabulah, gimana coba diceritanya ya, dia bisa dikabulkan doanya. Nah, kita masuk syarah di sini sekarang. Faddal. Ya. Babi Robi, syarahnya Babi Robi. Wasku wahi jarawala yang namu tayyibun bahwa subhanahu wa ta'ala di mana anahu muna jarum anin nikot anin nakobi wal kuyubi bahwa nako isi bukan nako idi, nako isi nako isi wal kuyubi bahwa tayyibun kiradi wafi rasmani wa sifatihi wafi awamili wa nawali bahwa tayyibun jinsul yuruti subhanahu wa ta'ala la yatatarraqu ilayhi nafsun waliyadika la yakbalu min al-amali wa taqwali wal maqasidi illa ma kana thayyiban la yakbalu al-khabitha min al-aqwali wal amali wal maqasidi la yakbalu illa thayyiban. Nah, baik. Kan sini kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, qauluhu inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa at-thayyiba illa thayyiban. Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fi hadzal hadisi wasfullah. Dalam hadis ini terdapat keterangan sifat Allah Jalla wa ala bi annahu thayyibun wa Allah thayyib. Maha baik. Maka Allah Subhanahu wa taala thayyibun bi makna annahu munazzahun 'anil naqaisi wal uyub. Thayyib di sini maknanya Allah itu munazzah. Munazzahun, disucikan dari berbagai naqais, hal-hal yang bersikap kurang, dan uyub, adanya aib-aib atau celah. Ya, maka seluruh nama dan sifat-sifat Allah itu pada puncak kesempurnaan. Nama Allah husna, baik semua. Tidak ada cacat dan celah. Coba nama orang misalkan gimana? Nama orang namanya bagus, kelakuannya ada yang enggak bagus. Ya. Nama orang misalkan suci, ternyata orang enggak suci. Nah, taib barakallahu fikum. Nah, sifatnya apalagi enggak suci. Nah, kalau nama Allah ya, itu pada puncak kesempurnaan. Husna. Husna itu muannas dari ahsan karena asma muannas. Walillahil asmaul husna. Milik Allah asmaul husna. Sifat-sifat Allah itu semua ulia, tinggi semua. Pada puncak ketinggian. Ya. Taib barakallahu fikum. Allah punya sifat ilmu. Makhluk juga punya sifat ilmu, tapi ilmu Allah sempurna. Ilmu makhluk enggak sempurna, terbatas. Bahkan makhluk diawali oleh ketidaktahuan. Ya, innal insana lam yulad aliman. Manusia enggak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Bodoh dia. Sedangkan Allah enggak. Sifat ilmu yang ada pada Allah itu sifat dzatiyah yang senantiasa ada sejak dahulu, azali wa abadi. Makhluk dahulu enggak tahu apa-apa. Walaupun dia tahu sedikit. Enggak mencakup semuanya. Udah gitu diliputi kelupaan lagi. Ya enggak? Allah hayyun. Maha hidup. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Makhluk dia tiada, diawali oleh ketiadaan. Allah ta'ala al-insan hinu minadahi lam yakun syai'an madkuro. Gak pernah disebut-sebut bahkan manusia. Ya. Kemudian hidup. Hidupnya tapi gak sempurna. Mati. Di masa hidupnya aja gak sempurna juga. Saudara kematian menghampiri dia. Tidur. Ngantuk. Sedangkan Allah, la ta'khuduhu sinatu wala nawm. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala nawm. Hayyul qayyum. Tidak dihinggapi oleh ngantuk dan tidur. Karena kalau tidur itu saudara kematian. An-naum akhul maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur itu saudara kematian. Makanya kalau kita bangun-bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah kita tidur. Makanya penduduk surga itu enggak ada yang tidur. Nabi ditanya ahlul jannah naim naimun? Ya. An-naum akhul maut. Kematian itu saudaranya, apa? Tidur itu saudara kematian. Sementara kematian udah disembelih. Ya. Enggak ada. Karena tidur itu saudara kematian. Kematian udah disembelih. Ya. Udah disembelih. Dipanggil ahli jannah, hal ta'rifuna hada. Kalian tahu enggak ini? Nah, hadal maut disembelih oleh Allah. Ya, maka Allah seru. Ya. Ya ahli jannah khuludun. Ya, terkekalah kalian. Udah, mereka enggak ada lagi tidur. Enggak ada. Oh iya. Enggak ada tidur. Nah, wa huwa thayyibun fi dzatihi, maka Allah thayyib, maha baik, ya, disucikan dari segala macam kekurangan, aib dan cela dalam zatnya, nama-namanya dan sifatnya. Wa fi awamirihi, dalam segala perintahnya, nawahihi, dalam segala larangannya, bahkan af'alihi, perbuatannya. Kok Allah ciptakan tikus? Allah terpuji karena Allah menciptakan tikus. Buat apa? Ada hikmah yang tinggi. Semua tindakan Allah pasti ada hikmah. Yang kita tahu maupun yang enggak tahu. Hikmahnya apa? Ya akal kita aja terbatas. Ya kan? Akal kita aja terbatas. Kenapa Allah ciptakan tikus? Kenapa Allah ciptakan babi? Kenapa Allah ciptakan hewan-hewan yang enggak bermanfaat? Gitu misalkan. Kita aja yang terbatas. Pokoknya diyakini, diimani, semua perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia ya Allah. Ya. Baik. Wa huwa thayyibun min kaunil wujuh min kulli wujuhin. Min kulli wujuh, maka Allah thayyib dari segala aspek subhanahu wa ta'ala. La yatatarraqu ilaihi naqsun, tidak ada celah kekurangan sedikit pun. Lidzalika, oleh karena itu layak balu minal amali wal aqwali wal maqasidi ila makana thayyiban. Karena itu Allah tidak menerima amal, ucapan, niat kecuali yang baik. Ya, wal fala yaqbalu khabisa. Maka Allah tidak menerima yang buruk-buruk dari aqwal, ucapan, amal, perbuatan, maqasid, niat. Ya, fala yaqbalu ila thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sebagaimana ya Allah taala berfirman, ilaihi yas'adu al-karimu at-thayyibu, kepadanya lah, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang thayyib, naik ditimbang sebagai amal soleh nanti. Ya. Kalau la ya tatarraq, tatarraq ya tatarraq itu maknanya kan menyinggung. Tapi di sini bukan menyinggung maknanya, disesuaikan aja. Tidak ada celah, tidak ada jalan untuk ada adanya kekurangan. Ya, ada. Gimana? Ya. Semua perbuatan Allah ada hikmahnya. Hikmahnya terkadang Allah singkap, terkadang Allah tidak singkap. Ya. Yang penting kita imani aja, semua perbuatan Allah ada hikmahnya. Ya. Dan ini ada di kitab Tauhid. Justru kalau kita menyatakan ini sia-sia nih, cacat Tauhid kita. Menyatakan perbuatan Allah itu ada yang sia-sia. Allah terpuji dalam semua namanya, sifatnya, perbuatannya. Ya. Jadi makna ayat fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, itu yang penuh hikmah. Bukan yang tanpa hikmah, tapi yang ada hikmah. Semua perbuatan Allah ada hikmah. Penuh hikmah yang indah. Yang kita aja gak paham. Gitu. Lanjut, baca berikutnya. Fadal, Pak Majid. Riswah. Itu bukan ilma itu ya. Amal. Salah cetak itu. Bukan al ilma. Tapi al amala. Salah cetak itu. Amal. Salah cetak. Illal kalama at-tayyiba wal amala at-tayyiba, maka Allah tidak menerima kecuali amal dan ucapan yang baik. Allah tidak menerima sedekah minas sadaqat ila makana min kasbin tayyibin, kecuali dari hasil usaha yang baik. Amal khabis, adapun hasil yang buruk, ya, yang buruk, fa innahu la yaqbalu, Allah tidak menerimanya. Apakah itu khabis? Maknanya rodi, maknanya secara makna rendah. Ya, semisal firman Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman, wala yatamammamu al-khabitha minhu tunfikun, dan janganlah kalian memilih-milih yang buruk dari harta kalian untuk kalian infakkan. Ya, ini yang rendahnya, artinya hartanya yang rendah, yang jelek baru sedekahkan. Au kana khabisan fi dzatihi, atau secara zatnya itu khabis, buruk. Semisal bangkai, khamar, babi. Atau khabisan buruk ya, bimaksabihi, dalam usahanya. Ya. Semisal riya, riba. Ya. Dia nyumbang ke orang itu banyak. Banyak. Nyumbangnya dia banyak. Ya. Dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Dia enggak kena ayat wala tayammamu al-khabisa minhu tunfiqun. Dia enggak kena. Tapi dia pakai yang banyak, yang paling bagus. Dan bukan khabis dinyembang, bukan pakai daging babi, bukan enggak, tapi pakai harta. Tapi ternyata maksabnya salah. Pakai uang, hasil uang riba. Hasil rentenir, hasil riswah. Ya, suap menyuap. Kimar, perjudian. Wah, pencurian. Ghairi dzalik. Wal khabis ima yakuna khabisan, ya, maka yang tadi enggak diterima ya. Jangan pakai teka-teki gini, hitung-hitungan. Kalau amal soleh dilipat gandakan menjadi berapa minimal? 10. Kalau salah berapa dicatat? 1. Saya curi dosanya 1. Saya sedekahin paling 10. 10 minus 1 9. Oh berarti masih dapat pahala 9. Lah salah. Yang sedekah gak diterima satupun. Dosanya tetap. Nah gitu. Nah, curi 1, dosanya tercatat. Pahala terus nyumbang gak diterima sedikitpun. Jadi jangan mimpi masih dapat 10-9. Gak diterima satupun. Layak balu ila taibah. Gitu. Ya berikutnya. Ima al khabis, ima yakuna khabisan bidatihi. Maka yang khabis, apakah itu khabis secara zatnya atau khabis dalam maksab maksabihi jalan itu usahanya wa tariqil husul ilai jalan mendapatkannya ya pamahma tasaddaqal insan maka selama seseorang bersedekah min kasbin thayyibin dari jalan usaha yang buruk maka Allah tidak menerimanya kadzalika layak balu al amala bukan al ilma ya salah cetak ini demikian pula Allah tidak menerima amal illa idza kana thayyiban kecuali yang baik ya sebab di mana ayyakuna khalisan yaitu amal yang baik itu apa yaitu ikhlas di wajhillah mengharapkan wajah Allah bukan karena riya karena sum'ah ingin didengar ingin dilihat laisa fihi syirkun tidak terdapat kesyirikan wala riyaun tidak ada riya wa yakunu sawaban ala wa yakuna sawaban ala sunnati rasulillah laisa fihi bid'atun selaras dengan sunnah Rasulullah tidak terdapat bid'ah wala khurafatun tidak ada khurafat ini sesuai dengan sunnah fahadah wal amalu at-tayyib inilah amal tayyib alladhi la alladhi yataqabbalahu Allah subhanahu wa ta'ala yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah wadih ya jelas ya terus Syekh Marwanto. Ayo begitu. Tertafi'u nah kadzalika al-qawlu at-thayyib demikian pula ucapan baik ya semisal berzikir pada Allah wat tasbih tahlil takbir. Demikian pula yang baik minal amri bil ma'ruf. Ucapan yang baik itu amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah, nasihat, kullu hadza min al-kalimi at-thayyib. Semuanya ini bagian dari ucapan yang baik. yang Allah terima, yang akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas ilaihi yasadu. Ya, kepadanya lah, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Adapun ucapan yang khabis, maka Allah menolak, tidak menerimanya. Yarudduhu. Menolaknya, wa yubghiduhu, bahkan Allah memurkainya. Apakah itu kadzib, kedustaan, ghibah, namimah, adu domba, mencela, apa? Memaki, dan juga ucapan yang zur, ya, ucapan ya, zur, dusta, persaksi-persaksian palsu, ya, dan seluruh ucapan-ucapan yang buruk, syirik dan kufur, semuanya aqwal khabisah. Ya. La tartafi ila Allah, tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, la tuqbal, dan ini tidak diterima. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu ila tayyiba, Allah tidak menerima kecuali yang baik. At-tayyib min kulli syai', baik dari segala aspek. Yakhruju bidzalika, maka enggak termasuk di sini, maka na khabisan, ya, yang khabis. Maka Allah jalla wa ala yarudduhu wa la yaqbaluhu, menolaknya dan tidak menerimanya. Nah, Pak Yusuf, fadhal. Manhiyun wa manhiyun la annahum yaf'aluna aw yaquluna shay'an yutawwiman anfusihim aw mustahsanati uqulihim yaf'aluna ma yu'maruna wa yaf'aluna ma yu'maru wa yatrukun min kibadillah. Ya annahum kullahu ibaduhu wala yataqaddamun biqaulin wa innama yattabi'un awamira bihi taroka yatruku walau kanu bimanzilatin azimatin jalalati qadrin jalalati qadrin qadrin qadrin awamir Allah Nah. Ya. Summa qala innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah memerintahkan, kata Nabi, kaum mukminin sebagaimana yang Allah perintahkan para rasul, padahal ala annal mursalin wal mu'minin ma'muruna wa manhiu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya, para rasul, kaum mukminin, mereka diperintahkan, dilarang juga. La annahum yaf'alun aw yaquluna syai'an min tilqa' anfusih. Ya. Bukan maknanya mereka melakukan, mengucapkan sesuatu hal mintil qayan pusim berdasarkan kemauan mereka sendiri, bukan demikian. Au min mustahsanati uqulihim, atau berdasarkan anggapan baik akal-akal mereka. Yaf'aluna ma yu'maru, mereka melakukan apa yang diperintahkan pada mereka, wa yatrukuna ma nuhu an, mereka meninggalkan apa yang mereka dilarang. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang diberi rasul ambillah, dan apa yang rasul larang maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa hum ma'muruna wa manhiyun, maka mereka diperintahkan, dilarang, min kibarillahi jalla wa ala. Ya. Diperintahkan dan dilarang itu dari Allah jalla wa ala. Maka mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah. La yasbikunahu bil qaul, mereka tidak mendahului Allah dalam ucapan. Wa la yataqaddamuna baina rasulih, ini maknanya mereka tidak lancang di hadapan Allah dan rasulnya. Ya. Ya taqaddamun mendahului maksudnya. Tapi ini maknanya adalah lancang. Ya. Bil qaul wal fi'l, dengan ucapan ataupun perbuatan. Innama yattabi'una awamir al awamir, mereka hanya mentaati perintah-perintah Allah. Maka mereka tidak melakukan illa ma amarallahu bih, melainkan apa yang Allah perintahkan. Wa la yatrukun, mereka tidak meninggalkan illa ma nahallahu an, kecuali apa yang Allah larang. Li'annahum ibadun, karena mereka hamba-hamba Allah. Maka rasul hamba-hamba Allah, malaikat hamba-hamba Allah. Semuanya mereka, walaupun mereka itu berada di kedudukan yang tinggi, ya, dan di kemuliaan yang tinggi, namun mereka hamba-hamba Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, Rafi. Sampai sini dulu kelebihan. Ya, kemudian Allah kata Nabi, innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul, thumma dzakara syahida wa dalila ala dzalik. Kemudian Nabi menyebutkan ya, contohnya dan dalilnya di sini. Apa syahidnya di sini? Dalilnya ala dalik, maka Allah memerintahkan para rasul dengan firman-Nya, ya rasul kulu minat thayyibati wa amalu shalihah, wahai para rasul makanlah yang baik-baik dan beramallah soleh. Kulu minat thayyibat ay minal halal, itu makanlah dari yang halal. Thayyib wal halal, khabis wal haram. Ya Allah amara bil akl minat thayyib thayyibat, Allah memerintahkan makan dari yang baik-baik. Ay minal mubahat, dari hal yang mubah. Wa naha 'anil akli minal haram al khaba'ith, Allah melarang makan dari yang haram yang buruk. Tsumma dzakara ma yatarattabu 'ala aklil halal, Allah kemudian menyebutkan dampak dari makan yang halal. Wa'malu shaliha, beramal saleh. Maka apa aklul halal? yu'inu 'alal amali as-salih. Ini akan membantu untuk beramal saleh. Wa yaj'alu 'amala al-'amala salihah mutaqabbala, dan menjadikan amal saleh itu diterima. Amma aklul haram, adapun makan dari yang haram, fa innahu yusabbitu. Ini akan menghalangi kita, wa yukassiru, akan membuat malas dari amal saleh. Wa yukhadziru al-insana, akan menghinakan seseorang. Didarik oleh karena itu, tajidul ladzina yaquluna al-haram, Anda mendapati orang-orang yang makan dari yang haram, waktasibuna al-haram, bekerja dengan pekerjaan yang haram, mereka itu adalah min ab'adin nas, merupakan orang yang paling jauh ani ta'ati, dari ketaatan, wa anil ibadati, dari ibadah, wa aqsadin nas, orang yang paling malas ani salawat, dari salat. Dan al-haram sakula fi butunihim, ya, karena yang haram itu sudah sangat berat di tubuh mereka, di badan mereka, wa qulubihim, dan di hati mereka. Fakassalahum, maka hal ini membuat mereka malas ani ta'at, dari ketaatan. Bikhilafil ladzi yataghadza bil halal, berbeda dengan orang yang kenyang dari yang halal. Yataharra al halal, dan dia memilih, hati-hati, hanya memilih dari yang halal. Fa inna dzalika yu'inu ala ta'atillah, ini akan membantu dia untuk taat pada Allah. Wa yulayyinu qalbahu, akan ya melunakkan, melembutkan hati dia. Wa yuraqqiquhu, sama mentarkik, melembutkan hati dia. Ya, tapi pada Pak Ahmad. Tapi ada takdirun min sami ayu illa bi amalihi. Aw ya tazahara bil amali wa ikhlasi wa batinuhu bi khilafi dhalika. Fa inna Allah ta'ala 'alimun bima huwa 'alaihi. La yubarrihu la yubarrihu la yubarrihu alaihi al bahraju. Bahraju. Al bahraju wal qalbi wal qalbi. Wala yang doli alaihi al-doli na kobasi al-batin innama hadha fi haqti nasi al-lalina la ya'lamuna illa al-doli amma al-batinu wala ya'lamu illa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, ini bima ta'amaluna alim, aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wafi hada, maka dalam ayat ini terdapat tahdir, peringatan terhadap manusia, an yukhilla bi amalih, agar jangan mereka melalaikan amal-amal mereka. Agar jangan mereka lalai dalam amal-amal mereka. Ya, karena Allah mengetahui. Ya ayyata dhahara bil amali wal ikhlas, yaitu mereka pura-pura menampakkan amal, pura-pura ikhlas, wa batinuhu bi khilafi dhalik, padahal batinnya enggak seperti itu. Maka Allah Ta'ala alimun bima huwa alih. Ya, Allah mengetahui ya tentang apa yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, maka al-bahraj itu tidak bisa menipu Allah. Bahraj, hiasan, kadib, kedustaan. Wala yantali alih, al-zahiru. Ya, Allah tidak tertipu dengan yang zahir, tetapi disertai keburukan di batin. Ya. Innama hadha huwa fi haqqin nas alladziina la ya'lamuna illa dhahira. Ini ada hanya pada manusia aja yang enggak tahu kecuali yang zahir. Kalau Allah tahu yang batin, yang zahir. Amma batin fala ya'lamuhu illa Allah. Ada pun yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai sini ya.